Mas kalamun cinondro lirhap sari ingkang rerimong bakti gelung malang acecunduk sekar cepoko mulya lamat lamat tasi aneh wimbo patut tinulat nyoto prayoga aduh kang rerimong bah